namanya proses pembusukan itu satu idiom ilmu sosial. Dasar alamiahnya adalah semua makhluk itu ada usianya. Setiap peristiwa ada usianya, setiap gejala ada usianya, setiap sebaran informasi juga ada usianya, idealisme juga ada usianya. Artinya kalau menurut Allah hidup itu ada siangnya, ada malamnya. Jadi kalau laron itu beberapa jam, ada yang beberapa menit ya. Kalau macan bisa seumur manusia misalnya gitu ya. Nah, gejala sosial juga begitu. Jadi orang sekarang terjadi tiga hal. Satu, penyempitan, pendangkalan, penciutan. Enggak, sempit sama ciut sama. Pencekaan, enggak ada bahasa Indonesia ini, cekak. Jadi uang mikirnya cekak. Cekak. Sret nyeludok. Bahkan menyusun kalimat pakai koma udah enggak bisa. Kalau kita kasih kalimat panjang, wis gak iso nututi. Koma, terus kalimatnya koma, menurut gak iso nututi. Jadi soalnya itu tiga kata, satu kalimat. Orang sekarang sudah seperti itu. Nah, itu berarti usianya makin pendek. Jadi misalnya sekarang ada radikalisme. Menurut saya, itu kan contoh dari bagaimana Islam atau nilai disempitkan, dicekakkan, dan didangkalkan. Dan secara alamiah, Mas, tidak ada makhluk yang kerasan dalam kesempitan, yang kerasan dalam kecekaan, dan kerasan dalam kedangkalan. Ya, maka saya tidak percaya bahwa itu akan menjadi mainstream. Ada yang ekstrim, ada yang radikal, ada yang memang ngamuan, kalap, ada. Tapi itu gejala sesaat menurut saya. Itu. Jadi, nah, pembusukan lain masalah. Pembusukan itu satu proses panjang di mana jadikan misalnya bedanya kebudayaan sama peradaban. Kalau kebudayaan itu kreativitas manusia yang punya kecenderungan, punya karakter tertentu, punya pola tertentu. Kalau ini berlangsung lama, namanya peradaban. Gitu Mas. Jadi misalnya orang Jawa nek mari mangan sendoke karo garpune ditutup, itu peradaban karena wis gak usah eling, wis mesti ngono iku. Itu berarti sudah peradaban. Nah, orang Jawa, orang Indonesia itu punya peradaban yang sangat bersejarah, sangat lama zamannya. Sehingga mereka itu juga tidak gampang busuk sebenarnya. Jadi teori pembusukan itu hanya terjadi pada bangsa-bangsa atau komunitas-komunitas yang terlalu intelektual. Gitu. Kalau untuk orang Jawa, terutama orang Jawa Nyun Sewu, ini bukan saya Jawa sentris, atau bangsa Indonesia, kalau untuk bangsa Nusantara, Anda tunggu sampai kapanpun enggak busuk-busuk. Zaman Bung Karno kita merasa ini sebentar lagi busuk, ini akan hancur. Enggak juga. Ganti Orde Baru 32 tahun yang enggak busuk juga. Ya tetap survive, karena daya survive bangsa Indonesia nomor satu di dunia. Terus ini reformasi palsu sejak tahun 98 sampai sekarang 21 tahun. Mestinya udah busuk kemarin-kemarin, tapi enggak busuk juga. Kenapa? Karena daya adaptasi bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kalau andaikan ada waktu panjang gini, jadi sekarang ini negara Indonesia ini negaranya lemah, rakyatnya kuat. Besok mudah-mudahan kalau ada pemimpin yang baik, rakyat kuat, negara kuat. Tapi jangan lupa besoknya lagi negara kuat, rakyat lemah. Setelah itu rakyat lemah, negara lemah. Terus nanti akan sampai ke negara lemah, rakyat kuat. Jadi orang Indonesia itu sangat kuat, maka tidak berontak. Kalau Anda itu gampang sakit, mesti becet-dedek, mengok. Tapi nek tahan sakit, gak mengok-mengok kan. Artinya orang yang berevolusi, orang yang berontak adalah orang yang daya survive-nya rendah. Gitu kan. Orang yang tidak tahan sakit. Nah, bangsa Indonesia enggak busuk-busuk, Mas. Bahkan kalau saya ngomong agak negatif ya. Ya apa le busuk? Wong menungso nggih kene iki iso dadi blatung, Mas. Iso dadi set. Set iku hidupnya justru dalam kebusukan. Bahkan nek wis ana batang metu sete. Jadi kita itu dalam hal tertentu sampai batas tertentu kita itu sudah wis iso kaya set. Keadaan susah kayak apapun kita survive. Menderita kayak apapun kita tertawa. Barang mundak ditantang. Endi jare bensin mundak gak mundak-mundak iki? Nang wis kono. Endi jare rokok iki sak ler 50. Dan enak rasane. Wong 10.000 enak koyo ngono, dene nek 50.000 lak enak ngono rasane. Kita tuh punya teknologi batin yang luar biasa untuk mengatasi penderitaan. Satu contoh kecil, Mas ya, kita punya mupus, kita punya ngalah, kita punya mupus itu artinya menganggap enggak ada. Di luar negeri enggak ada, Mas. Kalau tidak bisa mampus, ngamuk. Di luar negeri tidak ada ngamuk. Maka kata amuk menjadi bahasa Inggris dari bahasa Jawa. Kalap, kita kalap. Gitu ya. Sekarang ini nanti yang terjadi kalap-kalap aja, mas. Kalap itu sebentar, mas. Deng-deng nak jenengnya itu. Gendeng sesaat, ya, temporary insanity. Jadi menurut saya, teori pembusukan tidak tepat untuk Indonesia karena kita adalah jenis karakter bangsa yang berbeda dan manusia yang berbeda. Nyuwun sewu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.